بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari syarh sittati mawadhi' minas sirah. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita baca qawlu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummah walal malaikata walas salihin. Dan sudah ma'lum bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mencaci maki, mengejek Nabiullah Isa ibunya, demikian pula beliau tidak pernah mencela, mencaci maki para malaikat dan orang-orang yang saleh. Berkata Asy-Syaikh Shalih hafizahullahu taala dalam syarahnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma sabba as-salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki, mencela orang-orang yang saleh. Wa innama sabba ibadata ghairallah. Yang beliau cela adalah pengibadatan, penghambaan selain kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang beliau cela. Adapun mencela orang-orang yang diibadahi seperti Nabiullah Isa dan ibunya, beliau tidak pernah mencela mereka berdua. Tidak pula pernah mencela para malaikat. Nah, tetapi yang dicela adalah peribadatan yang dilakukan oleh mereka selain kepada Allah. Nah, akan tetapi orang-orang musyrikin ya menganggap bahwa itu adalah bentuk celaan terhadap sembahan-sembahan mereka. Wa bayyana anna anbiya Allah wa ibadahu as-salihin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya para nabi-nabi Allah wa ibadahu as-salihin dan hamba-hambanya yang saleh, wal malaikata demikian pula para malaikat, la yaraduna ayyubadu min dunillah, mereka itu tidak pernah ridha untuk disembah, untuk diibadahi selain dari Allah. Lakin qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, lakin lamma dzakara annahum la yud'una wa la yanfa'un, akan tetapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada mereka bahwa mereka itu la yud'una, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk dipanggil-panggil nama-nama mereka dalam doa, wala yanfa'una wala yadhurruna, bahwa mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ja'alu dhalika syataman, ya, maka mereka kaum musyrikin itu menjadikan apa yang boleh disebutkan kepada mereka sebagai bentuk celaan kepada mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, lamma qala, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkata, inna Isa la yanfa'u wa la yadhurru, sesungguhnya Nabiullah Isa alaihi salam tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memudaratkan, ya, karena itu hak Allah azza wa jalla semata. Wa innal malaikata la tanfa'u wa la tadhurru, dan sesungguhnya para malaikat juga tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Wa innas salihina la yanfa'una wa la yadhurrun, dan sesungguhnya orang-orang yang saleh tersebut juga tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat pada kalian. Addu dhalika tanaqqusan lis-salihin, maka kaum musyrikin menganggap bahwa yang demikian itu bentuk pelecehan. Ya, dianggap bahwa mengejek orang-orang yang saleh. Wa yaquluna li ahli at-tauhid, dan mereka berkata kepada ahli tauhid, antum la tabununa ala adrih ala adrihatihim, kalian itu tidak mau membangun ya di atas nisan-nisan mereka. Antum la tabununa ala adrihatihim, wa hadha min haqqihim alaina, dan ini termasuk kewajiban kami kepada mereka. Itu kewajiban kita adalah membaguskan kuburannya. Nah, ya, sama dengan sebagian orang-orang yang dianggap bahwa dia mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Yang sudah meninggal. Dianggapnya bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan cara membaguskan kuburannya. Di keramik. Dibangunkan satu bangunan. Ya khusus. Di model seperti apa? Kubah. Nah, karena kejahilan mereka dianggap bahwa ini adalah bentuk berbuat baik kepada mereka. Sementara sendiri, mereka sendiri mungkin dia tidak pernah berdoa. Mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana mendoakan kedua orang tuanya? Dia saja jarang sholat. Bahkan boleh jadi tarikus sholat. Orang yang tidak pernah sholat. Nah. Dianggapnya bahwasanya dengan membangun kuburan-kuburan mereka, menziarahinya, mengunjunginya pada waktu-waktu tertentu menjelang Ramadan ataupun setelah Lebaran atau setelah pulang haji atau umrah atau setelah menikah, dianggap bahwa itu berbuat baik dengan menziarahi mereka. Nah, itu anggapan mereka. Karena dia tidak mengilmui bahwasanya berbuat baik kepada mereka itu dengan mendoakan mereka. Idza matal insanu inqata 'amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Manusia juga sudah mati, terputus amalan kebaikannya kecuali dari tiga hal, di antaranya yang disebutkan dalam hadis tadi adalah seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, mereka tidak butuh untuk dikeramik kuburannya. Mereka tidak butuh ya untuk dibuatkan kubah kuburannya. Mereka tidak butuh. Mereka butuh doa. Ya. Mereka butuh supaya kita apa? Menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Karena kalau kita menjadi orang yang baik, diharapkan mereka pun juga mendapatkan keutamaan, pahala dari kita ketika kita menjadi orang-orang anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Nah, berbuat baik kepada kerabat-kerabat mereka ataupun sahabat-sahabat mereka. Sebagaimana datang dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam satu perjalanan ya, bertemu dengan seorang Arabi. Ya. Kemudian dia pun turun dan memberikan keledainya. Bahkan imamah yang dia pakai. Maka ya, sebahagian dari para tabi'in dari kalangan muridnya Abdullah bin Umar terheran-heran. Mereka adalah orang Arabi, mereka itu ridho dengan pemberian yang sedikit. Maka beliau mengatakan, orang ini dahulu ya berteman dengan ayah saya, bersahabat dengannya. Nah, sementara Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, inna min abarril bir ayyasil ar-rajulu ahla wuddi abihi. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, sungguhnya di antara bentuk perbuatan baik itu adalah seseorang berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Nah, itu cara berbuat baik kepada mereka. Ataupun mengumrahkan mereka, menghajikan mereka ketika kita sudah pernah berumrah ataupun berhaji. Ya, ini tidak mengapa. Nah, atau mungkin kita bersedekah atas nama mereka secara diam-diam. Tidak mesti harus diumumkan. Ya. Maka ini semua adalah kebaikan. Adapun meninggikan kuburannya. Ya. Membuatkan satu bangunan khusus buat mereka di kuburan itu, maka ini ya bukan bentuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan ini sarana untuk mengagungkan kuburan itu, yang boleh jadi anak-anaknya di belakang, cucu-cucunya di belakang akan menjadikannya sebagai sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Nah. طيب قال الشارح حفظه الله يقولون حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم. Kewajiban kami terhadap mereka, kewajiban kita terhadap mereka adalah memuliakan mereka dan membangun bangunan di atas kuburan-kuburan mereka. Hadza min haqqihim alaina, ini kewajiban kami terhadap mereka. Ya, ini menurut orang-orang yang jauh dari ilmu. Wa hadza min taqdirihim, dan ini termasuk bentuk pengmuliaan terhadap mereka. Wa indama natawassalu bihim ila Allah, dan pada saat kita bertawassul melalui mereka kepada Allah, hadza min taqdirihim wa ta'dhimi, maka ini bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap mereka. Wa antum taquluna, sementara kalian wahai ahlus sunnah, atau bahasa mereka wahai wahabiyun, ya, mengatakan hadza batil, ini batil. Wa ya'tabiruna hadza syatman wa sabban lahum, dan mereka kaum musyrikin ini menganggap bahwa ketika kita katakan bahwa membangun di atas kuburan satu bangunan adalah perkara yang tercela, ya, ketika kita ucapkan seperti itu, mereka menganggapnya syatman wa sabban lahum, sebagai bentuk, ya, penghinaan dan cacian terhadap mereka. Hadza alladhi yufassiruna bihi a'malahum, inilah mereka yang menafsirkan, ya, perbuatan amalan mereka. Wa hadza mawjudul an, wa hadza mawjudul an, mawjudunil an, dan ini saat ini ala al-sinatin, di atas lisan-lisan mereka. Wa fi kutubihim, dan juga bahkan tercatat, tertulis dalam kitab-kitab mereka. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza arabta hadza, maka jika engkau telah mengilmui hal ini, arabta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun, maka engkau mengetahui bahwasanya seseorang tidak akan kokoh agamanya, walau wahada Allah, walaupun dia sudah bersyahadat, sudah mentauhidkan Allah, wa taraka syirka, dan meninggalkan kesyirikan, illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dengan menanamkan dalam hati mereka, meyakini bahwa kaum musyrikin adalah musuh mereka, wa tasrih lahum bil adawati wal bughdhi, dan memperjelas bagi mereka bahwa mereka adalah musuh, ya, memperlihatkan permusuhan dan kebencian. Kama qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, engkau tidak akan dapatkan suatu kaum yang mereka itu mengaku beriman terhadap Allah dan hari akhirat, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka itu berkasih sayang, bermesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, qala syarih hafizahullah, hunaka man yantasibuna lidda'wati wal ilmi wa la yaraduna bimu'adatil kuffar, di sana ada orang-orang yang mengaku, ya, berdakwah. Di sana ada orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada dakwahnya, menganggap diri mereka juga para dai, para ulama, wal ilmi, bahkan mereka juga mengaku dari kalangan orang-orang yang berilmu. Wa la yaraduna bimu'adatil kuffar, tetapi mereka tidak ridha untuk memusuhi orang-orang kafir. Mereka tidak ridha untuk kita katakan bahwa mereka adalah musuh. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innama umirna bi'adawatil muharibina faqat, sesungguhnya kita hanya diperintahkan untuk memusuhi orang-orang yang memusuhi saja. Ada pun mengatakan bahwa orang-orang kafir, orang musyrik adalah musuh, ya, mereka tidak terima, karena kata mereka, ya, kita hanya diperintahkan untuk memusuhi para muharibin, ini orang-orang yang memusuhi, yang mau menyerang kaum muslimin saja. Yaquluna, mereka katakan, nu'adihim li'annahum harabuna. Ya, nu'adihim li'annahum harabuna. Ay, kita melawan mereka karena mereka memerangi kita. Li'annahum akhadhu awtanana, karena mereka mengambil, merampas tanah-tanah kita, negeri kita. Amma nu'adihim min ajli dinin, fala nu'adihim. Adapun kita memusuhi mereka karena agama mereka, maka kita tidak memusuhi karena agama mereka. Wala haula wala quwata illa billah. Dan ini satu tentunya bentuk kebatilan. Naam. Wallahu jalla wa ala. Artinya ada orang-orang yang berkata seperti itu. Bahwa kita memusuhi orang kafir bukan karena perkara agama mereka, tapi karena ya, kita musuhi orang-orang Yahudi karena mereka telah mengambil tanah-tanah kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya, bahkan kita memusuhi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara dan seluruh kaum musyrikin karena din, karena perkara agama. Nah. Wallahu jalla wa ala qala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Engkau tidak akan menjumpai satu kaum yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun kerabat-kerabat mereka. Nah, falam yaktasir alal muharibina faqat. Maka ini menunjukkan bahwa memusuhi orang-orang kafir, memusuhi orang-orang musyrikin, ya, tidaklah sebatas kepada orang-orang yang menyerang, memusuhi kaum muslimin saja. Bal inna Allah ja'ala sababal al-karha lahum huwa al-muhaddati lillahi wa li rasulih. Sesungguhnya Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kebencian kita terhadap mereka karena mereka itu apa? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya mereka tidak mau menerima syariat Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima agama Allah, tidak mau mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak mau menerima syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita apa? Membenci dan memusuhi mereka. Bukan hanya sekedar persoalan tanah yang diambil oleh mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sana. Wa ayyu muhaddatin lillahi wa rasuli a'zamu minan kufri. Dan ya, permusuhan mana lagi ya karena Allah dan Rasulnya, ataupun terhadap Allah dan Rasulnya, yang lebih besar daripada kekufuran? Wa a'zamu minasy syirki billahi azza wa jalla. Dan permusuhan mana lagi yang lebih besar selain daripada mempersekutukan Allah azza wa jalla? Nah, jadi Allah mengatakan dalam ayat tadi, tidak akan dijumpai suatu kaum yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat itu memberikan loyalitasnya, kecintaannya terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka beliau mengatakan, tidak ada satupun permusuhan, bentuk permusuhan yang lebih besar terhadap Allah dan Rasulnya ketika mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan. Ketika mereka tidak mau beriman, mereka menentang Al-Quran, menentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam bentuk apa? Permusuhan. Tidak ada lagi permusuhan yang lebih besar terhadap Allah dan Rasulnya kecuali kekufuran dan kesyirikan itu. La tajuzu muwaddatul kuffari kullihim. Tidak diperbolehkan kita untuk apa? Berkasih sayang, berloyalitas kepada orang kafir seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Yani mahbubin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai kepercayaan, orang-orang yang kalian cintai. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena mereka itu antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Mereka itu saling mencintai, saling berkasih sayang. Ba'dhum awliya'u ba'd, ayyani mahbubin. Wa man yatawallahum minkum, dan barang siapa yang berloyalitas terhadap mereka, siapa yang memberikan loyalitasnya, kecintaannya terhadap mereka itu, minkum dari kalian wahai kaum muslimin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia yang memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada mereka, minhum, bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang berbuat zalim melampaui batas, ya, orang-orang yang kafir. Karena kezaliman ada dua, ada kezaliman yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, dan ada kezaliman yang mengeluarkan dia dari Islam. Dan ini isyarat bahwasanya memberikan loyalitas kepada mereka, ya, karena dinnya, karena agamanya, ini adalah bentuk kekufuran, bentuk kezaliman besar. Juga Allah mengatakan, لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang kepercayaan yang kalian mencintainya. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian memberikan kepada mereka berita-berita, ya, dengan penuh kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, dan sungguh mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Mereka mengingkari Al-Qur'an. Nah. Fa idza fahimta hadza fahman jayyida, Asy-Syaikh mengatakan, berkata Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, "Fa idza fahimta hadza fahman jayyida, jika engkau telah memahami perkara ini dengan pemahaman yang benar, ya, bahwasanya seseorang yang sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesyirikan tidak akan belum dianggap bahwa dia telah kokoh di atas agamanya, keyakinannya, sampai dia berlepas diri dari orang musyrik dan orang kafir. Jika engkau telah memahami perkara ini dengan sebenar-benar pemahaman, ya, dengan sebaik-baik pemahaman, arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-din la ya'rifuna, maka engkau akan mengetahui bahwasanya kebanyakan orang-orang yang mengaku bahwa dia sudah beragama Islam, la ya'rifuna, tidak mengetahui perkara ini. Hadza sahih, saya mengatakan, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan hadza sahih, ini benar. Ini apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah adalah ucapan yang benar. Fa innaka law tas'alu katsiran minal ulama'i wal muta'allimina an hadhihi al-mas'alati ay mas'alati al-wala' wal bara', karena sesungguhnya jika engkau menanyakan pada kebanyakan orang-orang yang dianggap para ulama, dianggap orang-orang terpelajar tentang masalah ini, an hadhihi al-mas'alati ay mas'alati al-wala' wal bara', ya, maksudnya masalah wala' wal bara', itu memberikan kecintaan kepada yang berhak dan berlepas diri dari orang-orang yang berhak untuk kita berlepas diri darinya. Tajidum la ya'rifuna, maka engkau akan dapati mereka, ya, tidak mengetahui hal ini. Ini perkara al-wala' wal bara', memberikan loyalitas kepada ahlut tauhid dan bara', berlepas diri, menunjukkan kebencian, permusuhan kepada orang-orang yang kafir dan musyrik. Nah, maka kebanyakan mereka yang mengaku punya ilmu, mengaku orang-orang terpelajar, tidak mengetahui permasalahan ini. Yaquluna, mereka katakan, la yalzamu bughdhum, kata mereka, tidak mesti kita membenci mereka. Dinuna ma huwa dinu adawah, kata mereka, agama kita bukan agama permusuhan. Dinuna dinu mawaddatin, agama kita, kata mereka, adalah agama yang penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang. Walidu musalahatin, agama ini adalah agama musalahah, ini agama perdamaian, kata mereka. Walidu kada, dan agama ini, ya, disebutkan. Ya'tabiruna hadza min madhhiddin, mereka menganggap apabila kita katakan seperti ini bahwa ini bentuk puja terhadap Islam. Jadi mereka akan berupaya cari-cari muka di depannya orang-orang kafir, wa agama Islam ini tidaklah demikian, ya. Naam. Pamawaddatul musyrikin indahum la ba'sa bi, sehingga mencintai kaum musyrikin di sisi mereka ini tidak mengapa. Wa ya'tabiruna min al-musalahati ma'ahum, dan mereka menganggap bahwa ini bentuk perdamaian terhadap mereka, bersama dengan mereka. Wa naqulu, maka kita katakan, musalahatuhum ala umuri siyasah la mani'a minha, berdamai dengan mereka terhadap sebagian perkara-perkara siasat, la mani'a minna, tidak yang menghalangi darinya. Ya, ketika ada apa namanya maslahat yang hendak dicapai bagi kaum muslimin atau maslahatnya lebih besar, ya, maka kata beliau ini tidak mengapa berdamai dengan mereka. Nah, itu pun ada batasannya, ada akhirnya nantinya. Lakin musalahatum ala tarki ba'dhi umuri din la tajus, akan tetapi berdamai dengan mereka untuk meninggalkan sebahagian dari perkara din ini, perkara agama ini, la tajus, tidak diperbolehkan. Nah. Baik, wallahu a'lam. Baik, kita selesaikan tinggal sedikit. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa illa faman alladhi hamala al-muslimina 'ala as-sabri 'ala dhalika al-'adabi wal-usri wad-darbi wal-hijrati ila al-Habasyah. Dan apakah gerangan yang menyebabkan kaum muslimin mereka harus bersabar di atas azab siksaan, ya, sampai mereka juga harus bersabar untuk mereka ditawan, ditahan oleh kaum musyrikin dari awal-awal di Makkah, wadzarbi, bahkan mereka harus bersabar untuk dipukuli, walhijrati, dan harus bahkan berhijrah ilal Habasyah, ke negeri Habasyah. Ay ma sababu ma nalal muslimina fi Makkah, ya, apa sebabnya kaum muslimin mendapatkan perlakuan seperti itu di Makkah? Hal li'annahum muslimuna yusalluna wa yusumun, apakah karena mereka kaum muslimin yang mereka hanya salat kemudian mereka berpuasa? Kata beliau, la, tidak. Bal li'annahum abghadul kuffar wa 'aduhum, bahkan mereka kaum muslimin ini yang sudah masuk Islam membenci orang-orang kafir, wa 'aduhum, dan menganggap mereka sebagai musuh. Wa nahu 'anil syirki billahi, dan mereka juga berupaya melarang mereka untuk melakukan kesyirikan, ya, mempersekutukan Allah, sehingga mereka pun harus mendapatkan siksa, bahkan ada di mereka ditawan, dipukuli, bahkan harus hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, ke, ya, Afrika. Nah, hadza huwa sabab, inilah sebabnya. Karena kaum muslimin saat itu membenci orang kafir dan menganggapnya sebagai musuh, dan mereka berupaya melarang untuk berbuat syirik. Wa illa law annahum samu wa sallu, karena seandainya mereka hanyalah salat dan puasa, wastagalu bidzikri, kemudian mereka hanya sibuk zikir tanpa menyentuh mereka dengan dakwah, mengajak kepada tauhid dan melarang mereka berbuat syirik, dan menyebutkan kepada mereka bahwa apa yang kalian sembah itu tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, ya, seandainya hanya salat, puasa, zikir saja, lam yata'arradu li ahadin, maka tayyib, wa lam yata'arradu li ahadin, dan mereka tidak, ya, menggubris, tidak menyentuh, ya, seorang pun dari mereka. Ma hasala lahum adza bidzarbi wal habsi wal usri, maka tentu tidak akan terjadi bagi kaum muslimin berupa mereka mendapatkan gangguan berupa pukulan, ya, bahkan ditahan, ya, dan ditawan. Wala mahtaju ila sabri, wala mahtaju ila sabri, dan mereka tidak perlu untuk apa bersabar. Lianna sabra la yakunu illa ala syai'in makruh, karena sabar itu tidak telah dikatakan sabar kecuali pada suatu perkara yang apa yang tidak disenangi. Jadi kenapa kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang keras di Makkah? Ya, karena kaum muslimin berupaya untuk berdakwah, melarang mereka melakukan kesyirikan, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menyampaikan bahwa Lata dan Uzza tidak bisa memberikan manfaat selain dari Allah, dan juga tidak bisa menolak bala. Maka kaum musyrikin pun apa? Nah, marah. Kalau seandainya cukup kita kan, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, penting kita zikir, sudah dah, ya, terserah mereka. Maka boleh jadi mereka tidak akan mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin sehebat itu. Ya. Dan ini orang-orang saat ini, ya, seperti ini mereka inginkan. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Terserah mereka mau syirik, mau menyembah patung, yang penting kita, ya, beribadah kepada Allah. Itu tidak cukup. Belum dianggap bahwa dia istiqamah di atas Islam sampai dia benar-benar menunjukkan bahwasanya mereka adalah musuh, sampai mereka apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kesyirikan. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, bersama dengan itu kata Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, beliau itu Nabi sallallahu orang yang paling penyayang kepada manusia. Law yajidu lahum rukhsatan, seandainya Nabi mendapatkan buat mereka keringanan, ya la arkhasa lahum, tentu Nabi akan memberikan keringanan pada mereka. Ya. Nah, artinya seandainya Nabi hanya mengatakan kalian cukup sholat, kalian cukup puasa, cukup, ya, tidak usah macam-macam. Tapi bersama dengan itu Nabi tidak memberikan rukhsah untuk melakukan hal seperti itu. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar, ada penyampaian, ya, perintah dan larangan. Perintah pertama adalah tauhid, larangan pertama adalah yang harus dia adalah syirik, dan menjelaskan bahwa sembahan yang mereka sembah adalah tidak bisa memudaratkan mereka, karena adalah makhluk ciptaan Allah, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, di situlah mereka kaum musyrikin marah, dan dianggap bahwa mereka dianggap kaum muslimin mencela agama mereka, mencela sembahan-sembahan mereka. Baik. Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia dia mengatakan kami beriman terhadap Allah apabila dia telah mendapatkan satu gangguan, ya, karena Allah, karena din agama, ja'ala fitnatan nas, maka dia menjadikan fitnanya manusia ka'adzabillah, seperti azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syarih hafizahullah ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi ma rakhasa li ashabi bitanazul an syai'in min ad-din, bersamaan dengan kasih sayangnya Nabi SAW yang begitu luar biasa terhadap para sahabatnya, maka Nabi pun tidak memberikan rukhsah, keringanan kepada sahabatnya untuk mengalah sedikit pun dari perkara agama ini. Ma rakhasa lahu bi hadza, Nabi tidak pernah memberikan rukhsah, keringanan kepada para sahabat tadi dalam perkara ini, untuk mengalah dalam perkara mempertahankan agama. Ma'anna ra'ufur rahim, padahal beliau adalah seorang yang sangat penyayang alaihi salatu wassalam. Falau wajada lahum rukhsatan, seandainya beliau mendapatkan rukhsah bagi mereka untuk mengalah dalam perkara din, fi tarki idharid din, dalam meninggalkan penampakan agama, ya, la rakhasa lahum, maka tentu Nabi akan memberikan rukhsah kepada mereka. Nah, tapi karena kaum muslimin semakin genjar menampakkan agama mereka, maka kaum musyrikin pun semakin mempersempit gerakan kaum muslim, sehingga mereka harus pergi apa? Berhijrah. Bal inna Allah anzala alaihi, bahkan Allah menurunkan kepada beliau, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Lakin idza ja'al imtihan, akan tetap ketika datang ujian, idza udhiya fillah, ya idza udhiya bisababi qawli amantu billah, apabila mereka diganggu, mendapatkan gangguan, ya, karena mereka mengatakan saya beriman terhadap Allah, wa bi sababi tauhidihi, dan disebabkan karena tauhidnya, fa innahu yataraju an dini, maka sesungguhnya dia akan rujuk kembali meninggalkan agamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ja'alu fitnatan nas ka'adzabillah, dia menjadikan fitnah manusia ini, gangguan manusia, seperti azab Allah. Yafirru min adiyatin nas, dia berlari meninggalkan gangguannya manusia di dunia ini, ila azabillahi fil akhirah, dan dia membawa dirinya menuju kepada azab Allah di akhirat. Mithlu alladhi istajara bin nar min ar-ramdha'i, dia seperti orang yang istajara bin nar, dia berlindung dengan api dari panasnya padang pasir. Ya. Dia lari meninggalkan apa? Panasnya padang pasir, tapi masuk lari di api yang sedang menyala. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian perumpamaan orang-orang yang berlari menyelamatkan dirinya dari gangguannya kaum musyrikin, karena dia tidak mampu lagi mempertahankan agamanya, keyakinannya, supaya dia menganggap dirinya bisa selamat, justru dia membawa lari dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa idza lam yasbir ala adhan nas, dan apabila dia tidak mampu bersabar terhadap gangguan manusia. Kaifa yasbiru ala an-nar yaumil qiyamah, bagaimana mungkin dia mampu bersabar terhadap api neraka nanti pada hari kiamat? Yalzamul aks, mengharuskan kebalikannya. Annu yabtadi adhan nar bitahammuli adhan nas, bahkan sepantasnya ya yabtadi adhan nar, dia nam membentengi dirinya dari gangguan api neraka bitahammuli adhan nas, dengan bersabar terhadap gangguan manusia sebagai gantinya. Wasabru ala dini, bersabar di atas agama Allah. Amma annahu yabtadi bidini, adapun dia mengorbankan agamanya, ya min adhan nas, karena disebabkan gangguannya manusia. Wa yansan nar, kemudian dia melupakan neraka. Allati amam, yang ada di hadapannya. Fahadha kal mustajiri minar ramdha'i bin nar, maka ini seperti orang-orang yang berlindung menghindari panasnya padang pasir, tapi dengan justru memasukkan dirinya ke dalam api. Kama qala syair, seperti ucapan sebagian penyair, al mustajiru bi amrin inda qurbatihi kal mustajiri minar ramdha'i bin nari. Nah, fa idza kanat hadhi fi man wafaqahum bi lisani, apabila perkara ini biman wafaqahum bilisan, terhadap orang yang sepakat dengan lisannya, pakai fa bighairi dhalik, bagaimana lagi dengan selain daripada itu. Ai idza kana hadzal wa'idu, apabila ancaman ini pihakki pada orang man wafaqal kufar, terhadap orang-orang yang bersepakat dengan orang kafir bilisani, dengan lisannya, min ghairi ikrahin, tanpa ada apa namanya dalam keadaan dia tidak terpaksa, liya'isha ma'um, supaya dia dapat hidup bersama dengan mereka, fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masalihi ad-dunyawiyah, maka bagaimana lagi dengan orang yang mau bersepakat dengan orang kafir berupa pada perbuatannya untuk kemaslahatan urusan dunianya. Nah, wallahu alam. Dengan demikian selesai pembahasan yang kedua ataupun al-mawdhu' tsani dari sittatu mawadhi' minas-sirah. Dan insyaallah pada majelis berikutnya pembahasan yang ketiga insyaallah.